السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar surah Al-Baqarah juz yang kedua, dan insyaallah taala pada pagi hari ini kita melanjutkan ayat yang terakhir kemarin, ayat 179 ya. Berarti sekarang ayat 180. Nah, silakan Pak Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyati lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian jika telah hadir kepada salah satu dari kalian kematian, maka jika dia meninggalkan harta, berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabatnya dengan baik. Hakon alal mutakin itu adalah hak atas orang-orang yang bertakwa. Kutiba fi'il madhi majrur, alaikum jar majrur, idza dzaraf hadara fi'il madhi. Ahadukum adalah fa'il dari pada ahadukum adalah fa'il ya. Fa'il dari hadoro. Dari hadoro. Itu maf'ul bi. Ahadukum adalah maf'ul bi. Ya, ahadukum itu fa'il maf'ul bi. Al-mautu sebagai fa'il daripada hadoro. In tu harfu syarat. Taroka fi'il madhi, fa'ilnya domir huwa, khairon sebagai maf'ul bi-nya, al-wasiatu adalah naibul fa'il daripada kutiba tadi, lil-walidaini jar majrur, wa harfu khatfin, wal-akrobina ma'tufnya ke walidaini, bil ma'ruf jar majrur, hakon ini hal Ustaz ya. Naam. Alal muttaqin jar majrur. Tafsirnya daraballahu alaikum idza hadara ahadakum. Ini farad bukan daraba. Farodu alaikum in idha hadoro ahadokum ahadakum idha hadoro ahadukum alamatul idha hadoro ahadakum maful bi idha hadoro ahadakum alamatul mauti wa muqaddimatuhu intaroka malan al-wasiyatu bijajai minal malihi bijuz'in min malihi bijuz'in minal min malihi al-lil-walidaini wal-akrobina ma'amuro'ati al-adli falayad'u fakiru wasu wa bayuwasi Wa yusi lil ghani. Wa yusi lil ghani. Lil ghani. Wala taja wala ya taja wala yutaj wala yatajawazu as-surutu wala wala ya taja wala ya tajawazu as-sulasu as-surutu as-sulusu wadalika haku sabitun ya'malu bihi ahlul taqwa alladzin taqwa ayya alladzina yukhafuna Allahu wa kana hadha wa kana hadha qabla nuzulu ayatil qabla nuzuli Pak qabla nuzuli wa hadha qabla nuzuli wa hadha qabla nuzuli ayatil mawarisi mawarisi alati haddadillahi haddadallahu fiha haddadallahu fiha nasibu kulli wa nasiba kulli warisin nasiba kulli warisi warisin warisin ya nasiba kulli warisin diwajibkan Allah mewajibkan atas kalian jika telah datang kepada salah satu dari kalian alamat kematian atau mukadimu. Ya, mukadimah itu ya pendahulu-pendahulunya. Pendahulu-pendahulunya, jika seseorang meninggalkan harta, maka berwasiatlah dengan memberikan hartanya kepada kedua orang tua dan kerabatnya ma'ah dengan menjaga keadilan. Fala yadku fakirun, maka janganlah orang fakir ya memanggil Ustaz ya. Fala janganlah orang fakir memanggil untuk memberi wasiat kepada orang yang terus dan janganlah melampaui sepertiga menambah sepertiga dan itu adalah hak hakun hak salasu hak dari orang-orang yang ahli takwa yaitu orang-orang yang takut kepada Allah dan itu adalah sebelum turunnya ayat-ayat tentang waris ya yang Allah telah menetapkan di dalamnya bagian dari setiap waris. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khayran al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila kematian mendatangi kalian, maksudnya apabila tanda-tanda kematian mendatangi kalian, ya misalnya sakit yang sangat parah. In taraka khairan lil wasiyati lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Jika dia meninggalkan khairan sini adalah harta ya. Yaitu diwajibkan berwasiat kepada kedua orang tua dan juga kepada karib kerabat ya, saudara-saudara bil ma'ruf ya dengan baik. Haqqan 'alal muttaqin sebagai hak bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketentuan tentang wasiat menjelang kematian ini sebelum turunnya ayat tentang warisan. Ya, jadi sebelum ada ayat tentang warisan, maka setiap orang muslim itu diwajibkan memberikan wasiat apabila dia punya harta. Namun setelah turun ayat tentang waris, ya, setelah turun ayat tentang warisan, maka ya ketentuannya mengikuti ketentuan warisan. Di mana wasiat itu hanya boleh maksimal sepertiga dari harta yang dia miliki. Jadi, kalau seseorang misalnya menjelang kematiannya mengatakan, saya serahkan ya setengah hartaku untuk si fulan, maka ini tidak diterima ya. Tidak diterima ya. Karena maksimalnya sepertiga. Jadi kalaupun misalnya wasiatnya setengah, nanti pelaksanaannya maksimal sepertiga hartanya. Ini ketentuan yang baru ya, setelah adanya hukum waris, maka wasiat itu maksimalnya adalah sepertiga. Beda halnya kalau dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya dalam keadaan sehat, seseorang punya harta misalnya 10 miliar, kemudian dia katakan 5 miliar ini tolong kasih ke fulan yang bukan anaknya, bukan saudaranya, tapi misalnya teman baiknya. Ya, maka ini namanya hadiah kalau masih hidup. Ini namanya hadiah. Begitupun kalau misalnya dia membagi-bagi hartanya kepada anak-anaknya selagi dia sehat walafiat, maka ini namanya hibah ya. Pemberian dari orang tua kepada anak. Dan ini tidak harus mengikuti ketentuan waris. Karena ini ya, terserah yang punya harta mau dia kasih ya anak yang A sekian, misalnya dia punya tanah 1 hektar, dia berikan yang pertama misalnya 5.000, yang kedua 3.000, yang ketiga 2.000, ini enggak masalah karena kalau masih hidup itu belum ada aturannya. Tapi kalau menjadi harta warisan, nah ini baru wajib mengikuti ketentuan waris dalam Islam ya. Nah, lanjut. Ya, Ibu Dahyaris. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman baddalahu ba'daha sami'ahu ba'dama, bukan ba'daha. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un 'alim. Maka siapa yang mengubahnya setelah ia mendengar, maka sesungguhnya dosa atasnya, yaitu atas orang-orang yang merubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Fa harfu istitsnaf man mubtada badala fi'il madin. Naam. Badalahu hu mafulun bihi. Fa'ilnya keman ya. Fa'ilnya keman. Hu maf'ul bi ba'da zarof ma mudafun ilaihi sami'a fi'ilun madin alha'u mafulun bihi sami'a fa'ilnya kembali keman. Fahafu atfin innama harfu, bukan harfu, adatu hasrin. Adatu hasrin ismu mubtada ya Ustaz ya. Naam. Ismu mubtada alha'u mudafun ilaihi an lazina jar majrur yubaddilu fi'lun mudari alwaw sebagai fa'il yubaddiluna ya. Alha'u sebagai maf'ulun bihi. Tadi jar majrurnya sebagai khobar ya. Oh, bukan yubaddilu Ustaz ya. Al-lazina khobarnya. Ya kan makna, maka dosanya itu atas orang yang menggantinya kan, berarti ala ladzi yubaddiluna ini sebagai khobarnya. Ala ladzina sebagai khobar dari mubtada. Innallaha inna harfu taukid Allaha harfu jalalah sebagai isim inna, sami'un khobar inna, alimun khobar inna. Baik. Tafsirnya. Faman ghayyara wasiyatal maitu ba'dama sami'aha. Faman ghayra wasiyatal mayyiti. Faman ghayra. Ada wawunya Ustaz ya? Mana wawunya? Enggak ada ya? Enggak ada. Faman ghayra wasiyatal mayyiti. Ada wawunya Ustaz, sudah ghayra ada wawunya apa ghayru? Ghayra. Faman ghayra. Ghayra wasiyata. Ini wawunya wasiyat. Oh, wasiyat. Paman ghayyara wasiyatal maita. Maiti, mudah pilih. Wasiyatal maiti. Ba'dama sami'aha. Sami'aha minhu qobla mautihi. Fa'innama zamba ya saya. Innama zambu, kan mutada dia. Fa'innama zambu ala man ghayyara wa baddala. Inna allaha sami'un law li wasiyatikum wa akwalikum alaihim bima alimun alaihim alimun bima bima alimun bima tufi sudurukum bima tufi sudurukum sudurikum sudurukum tufi sudurukum ya benar. Minal tufi sudurikum. Sudurukum, sudurukum. Fa'il dia. Sudurukum. Minal mailah. Mailah, Ustaz. Minal maili. Iya, kan huruf ya. Minal maili ilal haqqi wal adli au jaw al au jawri awil jawri wal al wal haifi wasajazikum ala dalika wasayujazikum ala dalika wasayujazikum ala zalik. Maka siapa yang mengubah wasiat si mayit setelah dia mendengar sesudah kematiannya, sesungguhnya hanyalah dosa atas orang yang merubah dan menggantinya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar atas wasiat wasiat kalian atau perkataan kalian. Alimun Maha mengetahui mana salah. Mengetahui dengan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan Maha mengetahui apa yang disembunyikan di hati-hati kalian dari kecenderungan kepada kebenaran dan keadilan atau ketidakadilan atau ketidakadilan lainnya yang sewenang-wenang. Maka kelak Allah akan membalas atas perbuatan kalian yang demikian. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan Ustaz. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Maka siapa saja mengganti wasiat tersebut setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya itu benar-benar atas orang yang menggantinya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar setiap orang itu amanah. Ketika seseorang telah berwasiat kepadanya untuk melakukan sesuatu, maka orang yang mendengar wasiat tersebut wajib melaksanakannya. Dan tidak boleh mengubah atau merubah isi wasiatnya hanya demi menguntungkan ya hawa nafsunya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam agama yang adil, menjunjung tinggi keadilan, bahwa setiap orang itu harus melaksanakan apa yang diamanahkan kepadanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sehingga bagi orang yang mengubah wasiat, tidak amanah mengganti ya wasiat seseorang, maka ingatlah bahwasanya Allah mendengar semua ucapan dan Maha mengetahui semua perbuatan manusia, dan Allah akan membalas perbuatan manusia sesuai dengan perbuatannya. Dan ini berlaku untuk semua hal ya. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, sehingga kita seorang muslim harusnya waspada, yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita senantiasa berupaya menjaga diri kita ya, agar tidak tergelincir dalam dosa dan maksiat. Karena kita menghadirkan perasaan ya muraqabah, perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat ya. Nah, kita lanjutkan. Ayo Pak Andri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ayat 182 kan saja. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka barang siapa yang khawatir dari muhsin itu yang mewasiatkan saja. Ya, dari yang mewasiatkan ini melakukan janafan itu melakukan perubahan ya tadi. Janafan itu berat sebelah. Oh, berat sebelah. Janafan, oh berat sebelah au isnan atau berbuat dosa, fa aslaha bainahum, maka perbaikilah perbaikilah di antara mereka, maksudnya perbaiki hubungan kalau sudah dia. Kala isma'alai maka tidak ada dosa. Maksudnya mendamaikan. Oh, mendamaikan. Maka damaikanlah di antara mereka, maka kala isma'alai maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa harfu istinaf man sebagai mubtada, kemudian khafa ini fi'lun madhi, fa'ilnya dhamir musatir huwa ya'udu 'ala man ya sudah. Ya'udu 'ala man, kemudian mim musin jar wa majrur, janafan berarti hal ya sedih. Naam. Hal. Wau harfu atfin ithman. Itu bukan wau ya? Au ya? Iya au. Tadi bilangnya. Antum bilangnya wau. Oh. Wau harfu atfin ithman ma'tufun ala janafan. Kemudian. Tadi dulu. Tadi antum bilang janafan apa? Hal bukan sih. Kan ini kan sebenarnya kalau kita murutin faman khofa janafan min musin ya. Jadi dia maf'ul bihnya. Khofa. Oh ya. Khofa itu berarti fi'il mutaaddi tadi. Iya, fi'il madhi. Heeh. Misalnya kita buat akhafullah itu kan artinya. Oh iya ya. Takut Allah. Janafan kemudian atau isman ma'tufun ala janafan fa harfu istinaf aslah. Tadi khobarnya yang khofa itu tadi. Khobarnya mana? Khofa yeah. Min musin. Jumlahnya dari antum lagi nyari apa sih? Khobar set. Khobar dari man. Ini kan fasla bainahum kan? Oh. Ya, tadi dulu. Faman khafa misalnya lawisan fasla bainu. Oh, fa'al isma'alai ya. Hmm. Ini fa'al isma'alai karena sempurnanya di situ kan. Iya. Kalau fasl bainam itu masih mengikuti. Kalau ismalai baru sebutnya kalimatnya. Ayo lanjut. Harfu istinaf aslaha fi'lu madi. Nah. Kemudian fa'ilnya man. Fa'ilnya kembali ke man ya? Naam. Kembali ke man bainahum baina zarf makan hum apunnya mudhafun ilaihi fa harfu istinaf la harfu nafiyatun lil jinsi isimnya la kemudian alai jar mamjur sebagai khabarnya la. Naam. Kemudian tadi khabarnya man fala isma alai. Kemudian innallaha inna harfu nasbin harfu taukid li nasbin Allahu lafzul jalalah isim inna ghafurun khabarnya inna rahimun na'tun lil ghafur. Bukan na'tun, khabar lagi. Ingat ya, karena memang kaidahnya sifat enggak bisa menjadi sifat bagi sifat kan. Gitu. Jadi khabar lagi sini. Naam. Baik, baca tafsir. Faman alima min musin mailan ya. Musin mailan anil haqqi fi wasiyatihi ala sabilil khata'i awil amadi fanasaha al-musiya waqtal wasiyati bima huwa al-a'dalu fa'in lam yahsil lahu fa'in lam yahsul apa sih? Fa'in lam yahsul bukan yahsul yahsul fa'in lam yahsul lahu dhalika fa'aslah ya fa'aslaha oh iya film ini fa'aslaha bainal atrafi bitaghyiril wasiyati litawaqufi syari'ati itu kayaknya litawafuqi syari'ati oh iya litawafuqi syari'ati faladanda alaihi fi hadhal islahi innallaha ghafurun li'ibadihi rahimun bihim. Naam. Maka barang siapa yang mengetahui dari yang mewasiatkan itu mailan itu yang tadi saya mailan itu penyimpangan ya. Penyimpangan dari kebenaran dalam wasiatnya dengan cara al-khata ya salah wil amadi atau amadi itu apa maksudnya? Sengaja. Oh, sengaja. Tidak sengaja maupun atau sengaja. Kemudian maka nasoha itu sucikan. Maka hendaknya menasihati. Oh, menasihati. Maka nasihatilah yang manusia itu yang mewasiatkan misalnya. Mewasiatkan waqta al-wasiyati ketika ya. Ketika mewasiatkan dengan bima huwa al-adalu dengan apa-apa yang lebih adil. Lebih sempurna. Maka jika tidak tercapai lahu zalika jika tidak tercapai dengannya fa aslaha bainal atrafi maka damaikanlah di antara dua apa namanya di antara pihak tersebut ya tadi dengan mengganti wasiatnya untuk menyesuaikan dengan syariat. Iya, syariat. Maka tidak ada dosa atasnya dalam perdamaian ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun kepada hamba-hambanya dan Maha Penyayang dengan mereka, kepada mereka. Nah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِسْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka siapa yang takut ya kalau pemberi wasiatnya berat sebelah atau melakukan dosa, maka hendaknya mendamaikan antara mereka. فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ, maka tidak ada dosa baginya. Inna Allah ghafur rahim. Sungguhnya Allah maha mengampuni dan maha pemurah. Jadi kalau misalnya seseorang yang diberikan wasiat oleh yang memberikan wasiat merasa bahwasannya wasiat yang dilakukan oleh sang pemberi wasiat ini keliru, ya baik kelirunya karena memang dia tidak tahu atau karena sengaja, maka hendaknya yang mendengarkan wasiat itu mengoreksi wasiatnya ketika dia menyampaikan wasiatnya. Misalnya, ya dia berwasiat agar tanah yang di sebelah mana diserahkan kepada fulan. Padahal dia tahu bahwasanya tanah itu bukan tanah, ya, tanah dia. Maka dikoreksi. Maka yang semacam ini tidak termasuk dalam ayat mengganti wasiat, ya. Karena tujuannya justru untuk meluruskan yang tidak benar agar menjadi benar. Agar, ya, wasiat itu sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk keadilan. Jadi kalau misalnya yang mendengarkan wasiat mengoreksi ya apa yang diwasiatkan, maka ini tidak termasuk dalam ayat ya faman badalahu ba'dama sami'ahu, ya. Ayat sebelumnya yang menjelaskan larangan mengganti wasiat. Kalau tujuannya untuk mengoreksi atau meluruskan wasiat yang keliru, fala isma 'alaihi, maka tidak ada dosa atasnya, ya. Nah, kita lanjutkan. Umi Ida, ya. Silakan Umi Ida. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, harfu nida, ayu, munada, alha'u, al-alha, eha, afan, ha, harfu tanbi, alladi, badal bagi ayu, amanu, fi'lun madi, alwaw sebagai fa'ilnya, kutiba fi'il madi lil majhul, alaikum jar majrur, asyamu sebagai naibul fa'il, kama jar majrur, kutiba fi'il madi lil majhul, alal lazina jar majrur min qobli jar majrur kum sebagai mudofun adlai la'alla harfu tarji ya Ustaz ya? Tarji, harfu tarji beramal sebagai amal, seperti amalan inna, kemudian kum sebagai isim la'alla, tatakuna ini fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari, ya, fi'lun mudhari alwaw sebagai fa'ilnya sebagai khobar dari la'alla. Baik. Tafsirnya. Ya ayyuhalladzina saddaqu waha rasulahu wa amilu bi syar'ihi faradawahu alaikumus siyama kama faradahu ala umami qablakum la'allakum alal umami. Ya alal umami alal umami qablakum la'allakum tattaquna rabbakum fataj'aluna bainakum wabainal ma'asi wabainal ma'asi wa qobatan bi ta'atihi wa ibadatihi wahdahu. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan beramal dengan syariat-Nya, Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada kepada Rabb kalian. Maka kalian berbuat di antara kalian lakukanlah. Tajalunya itu menjadikan. Oh, menjadikan apa? Lalu menjadikan di antara kalian, di antara kalian dan di antara orang-orang bermaksiat sebagai suatu perlindungan dalam ketaatan dan dalam beribadah hanya kepada Allah semata. Taib ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyaka. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ini merupakan ayat sebagai dasar hukum diwajibkannya puasa Ramadan kepada orang-orang Islam. Ya alladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syara'ihi faradallahu alaikumus siyamu afwan faradallahu alaikumus siyama kama faradahu alal umami qablakum. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mewajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan syariat puasa kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaquna rabbakum, agar kalian bertakwa kepada Rabb kalian. Jadi tujuan dari disyariatkannya berpuasa kepada kaum muslimin agar kaum muslimin ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara faedah atau manfaat berpuasa agar seseorang yang melakukan syariat puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Kenapa bisa begitu? Karena fataj'aluna bainakum wa bainal ma'asi wiqayatan bi ta'atihi wa ibadatihi wahda. Ya, karena kalian menjadikan antara kalian dengan maksiat adanya benteng, adanya pelindung sehingga kalian menjaga diri kalian dari melakukan maksiat. Gimana caranya agar kita punya benteng yang bisa melindungi kita dari maksiat? Bi ta'atihi wa ibadatihi wahdah. Dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah saja. Kenapa begitu? Karena dalam keyakinan seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah, ya al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Bagaimana cara kita menambahkan iman? Lalu bagaimana bisa iman berkurang? Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan seseorang itu bisa bertambah seiring dengan ketaatan yang dia lakukan. Jadi kalau kita mau ya iman kita bertambah terus, maka kita harus ya melakukan ketaatan. Sementara kalau seseorang melakukan kemaksiatan, maka keimanannya akan berkurang, ya. Jadi Ahlussunnah itu pertengahan. Pertengahan antara Khawarij yang mengatakan, ya, orang yang meninggalkan syariat maka langsung kafir. Ini terlalu berlebihan. Kemudian kita juga pertengahan, ya, dibandingkan Murji'ah yang mengatakan bahwasanya maksiat itu sama sekali tidak mempengaruhi keimanan. Jadi orang mau berzina, mau mencuri, ya selagi iman dalam dadanya ya masih ada, maka sama sekali tidak mempengaruhi keimanannya. Ini dua pendapat keliru, ya. Karena bagi seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah harus bersifat wasatiyah, bersifat pertengahan, ya. Kita tidak mengatakan bahwasanya dosa itu akan mengeluarkan seorang dari Islam, ya, ini namanya berlebihan. Tidak pula meremehkan dengan mengatakan bahwasanya dosa itu sama sekali tidak berpengaruh dengan ketaatan, ya, dengan keimanan. Maka yang benar, yang wajib kita yakini bahwasanya al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, kalau seseorang ingin menjaga keimanannya, maka harus dijaga dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan. Salah satunya adalah berpuasa ini. Makanya ayat tentang puasa ditutup dengan la'allakum tattaqun. Hasil dari puasa itu menjadikan seorang itu sebagai orang yang bertakwa. Ya. Nah, kita lanjutkan. Panjang ya, Masya Allah. Baik. Ini ada peserta baru, mau coba baca nggak ya? Pak David Erlangga. Boleh, Ustaz. Ya, Fadal, antum udah bisa? Insya Allah. Ya, taip, Fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Terus i'rabnya ayam, ayaman itu dzarab, ma'dudat itu mudhaf ilaih. Fa itu huruf istinaf. Madudat ini bukan mudhaf ilaih ya? Oh bukan. Na'at ya? Oh na'at. Oh iya. Madudat itu na'at. Fa itu huruf istinaf atau tidak. Man itu sebagai mutada atau isim, dia isim syarat. Isim syarat mutada nama. Isim syarat mutada karena khobarnya. Isimnya belum. Khobarnya belum ketemu Pak, nanti di belakang. Karena ini fi'il madinah. Oh, fi'il madi. Karena fi'il madi berarti di, nakis apa taman? Fi'il madi nakis, nanti isimnya keman. Isimnya keman, minkum jar majrur, maridon itu khobar, au itu harfu atfin, ala itu ala safarin itu jar majrur, fa itu jawab syarat, iddatun itu khobarnya, min ayyamin, min ayyamin itu jar majrur, ukhor itu na'at. Oh na'at kan dari hari-hari yang lain kan, berarti ukhor ini na'at ke ayyamin. Kalau kenapa dia fathah karena di ghairu musharrif. Wa itu harfu atfin, alal ladzina itu jar majrur, yutikuna itu fi'il mudhari, fa'ila waw, hunya itu maful bi, fidyatung, fidyatung itu na'at misalnya. Fidyat, sebentar. Fa'idatun. Oh, ini apa namanya? Khobar. Jadi oh, ini apa khobar dari asalnya fa'alaihi iddatun. Kan gitu kan? Maka wajib atasnya melakukan iddah. Bapak lagi mana sih? Fidyat atau iddah? Fidyah, Ustaz. Fidyatun to'amun. Tadi kalau iddah antum gimana ngirapnya? Iddah tadi. Sebagai apa? Oh ini sebagai khobar Ustaz. Iya, jadi khobarnya bukan dari man ya, tapi iddah itu khobarnya dari asalnya fa'alaihi iddatun. Nanti apa namanya? Jumlah ismiyah dari faidatun min ayyamin ukhra baru jadi khobarnya man. Ya. Oh, iya. Kemudian ala ladina yutiquna fidyatun. Nah, ala ladina ini jar majrur sebagai khobar muqaddam. Oh, ini kan iya. Artinya gini kan? Dan atas orang yang mampu wajib fidyah. Nah, berarti fidyah di sini sebagai khobar muqaddam akhar ya. Kayak gitu. Akhar. To'amu itu berarti na'at Ustaz. Bukan. Emang fidyah yang makanan enggak gitu kan? Oh enggak. Kan kalau nakan artinya yang kan. Tapi itu kan bukan yang, tapi fidyahnya berupa gitu kan? Oh iya Ustaz. Berupa memberi makan miskin. Berarti apa tuh kalau mana kayak gitu apa? Dia mudah. Badal ya. Oh, jadi fidyahnya itu berupa memberi makan. Maka to'amu adalah badal. Badal miskin ini tuh mudaf ilai. Pak nah. Itu huruf istinaf, man itu tadi isim syarat mubtada atau wa'a fi'il madi sebagai fi'il syaratnya. Khairon itu dia maful bi. Fa itu jawab syaratnya huwa khobar. Huwa khobarnya. Wa khairullah itu khobarnya. Nah. Wa itu harfu atfin, an itu adatun nasob. Harfu jangan ada tuh, harfu aja. Ya, harfu nasob. Tasumu itu fi'il mudhari. Tapi kalau dalam ayat ini, an ini adalah harfu masdarin wa nasbin. Nanti dia sebagai mubtada soalnya, masdariyah dari an tasumu sebagai mubtada. Masdar mu'awal, Ustaz. Betul, masdar mu'awal. An berarti tasumu fi'il fi'il apa? Fi'il mudhari untuk khairul lakum khobarnya. Oh iya khobarnya khairul khobarnya. Ini tuh harfun syarat. In ya nam. Kuntum. Kuntum itu apa? Fi'il sama fi'il madhi naqis. Fi'il madhi naqis sama tumnya itu khobarnya. Ta'lamun fi'il mudori. Ta'lamun fi'il mudori, wawunya ya. Fa'ilnya. Oh iya, terus fa'il. Jumlah dari ta'lamun sebagai khobarnya kana ya. Nah. Yuk. Kalau mau alhamdulillah ta'ala. Faradallahu alaikum siyamu ayy. Siyama ayaman maklumatil udud adadi. Assalamualaikum. Siyama ayamin maklumatil adadi. Siyama ayamin maklumatil adadi wahya ayamu syahri Ramadan. Faman kana minkum maridon yasukku alaihis sawma. Sawma au musafirun falahu. Sawma ya benar. Dari failnya. Au musafirun falahu an yuftira. Wa alaihi siyamun adada min ayya min uhoro biko dari lati uftiru fiha. Uftira. Aftara. Biko dari lati aftara fiha. Aftara fiha. Wa ala alladhina yutakallifuna siyama wa yasukku alaihim wa yasukku alaihim masyakotan ghairu muhtamalatin kasaihil kabiri. Wal maridu alladzi la yurja syafa'uhu fidyatun an kulli yaumi syifa'uhu apa syifa'uhu ay syifa'uhu fidyatun an kulli yaumin yuftiruhu wahia ta'amun muhtajin la yamliku ma yakfihi wayasuddu hajatahu. Faman zada fi qadril fidyati tabarru'an minhu fahuwa khayrul lahu. Wasiyamukum khayrul lakum ma'atahammulil masyakkoti. Ya, ma'atahammulil masyakkoti min ito'il fidyati in kuntum ta'lamunal fadla azima lissawmi indallahi ta'ala. Diartikan, Ustaz? Nah. Allah mewajibkan berpuasa di hari-hari yang maklumat yang tertentu, ya, Ustaz? Iya, tertentu. Tertentu di beberapa hari tertentu, dan dia adalah hari-hari di bulan Ramadan. Maka barang siapa dari kalian yang sakit, yang kesulitan. Oh, yang kesulitan. Ya subku alaihi saumu. Yang kesulitan berpuasa. Yang kesulitan berpuasa atau musafir, maka baginya boleh berbuka. Wa alaihi siyamu, dan baginya dan wajib berpuasa, dan wajib atas ya berpuasa di hari-hari lain. Di qadari alat, ya, dengan kadar yang sesuai dengan saat dia berbuka. Ini dengan sesuai dengan hari berapa hari dia berbuka pada bulan Ramadan gitu. Terus dan bagi orang-orang yang keberatan. Iya, yang merasa berat berpuasa. Ya. Merasa berat berpuasa dan kesulitan untuk baginya masyaqqatun bi kesulitan yang benar-benar kesulitan. Maksudnya kesulitan yang tidak mungkin hilang, Goyer Muhtamal itu kesulitan yang tidak mungkin hilang ya. Tidak mungkin hilang seperti orang tua ya. Dan sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, fidya di setiap hari, di saat hari ia berbuka. Dan ia atau makanan dan dia itu memberi makan orang yang membutuhkan. Oh, memberi makan orang yang membutuhkan. Yang tidak memiliki. Oh ya, yang mencukupi dan menutup kebutuhannya. Oh ya. Barang siapa yang menambah kadar fidyahnya dalam rangka tabaruan darinya, maka dia lebih baik. Maka wasiyamukum khairul lakum, dan berpuasa bagi baik, lebih baik untuknya. Bersamaan dengan adanya masyaqqah kesulitan. Bersama dengan adanya masyaqqah kesulitan. Untuk memberi min itu mencari fidyah, untuk memberikan fidyah. Memberikan fidyah gitu. In kuntum tak. Seandainya kau mengetahui keutamaan yang besar dari orang berpuasa di sisi Allah Ta'ala. Baik, ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Jadi diwajibkan sekalian berpuasa ayyam ma'dudat, pada hari-hari tertentu, yaitu pada hari-hari di bulan Ramadan. Maka siapa saja yang sakit di antara kalian atau sedang bepergian, maka hendaknya mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Maksudnya di luar bulan Ramadan. Jadi misalnya kalau seseorang selama bulan Ramadan ya dia sakit atau dia bepergian, maka dia boleh tidak berpuasa pada hari-hari tersebut. Namun wajib baginya untuk mengganti puasanya di hari yang lain, ya. Jadi bisa dimulai dari bulan Syawal sampai Sya'ban, ya, sebelum Ramadan tahun berikutnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang yang mampu itu memberi makan, ya, fidyah berupa memberi makan miskin, ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa yang bisa menambah kebaikan, fahuwa khairul lah. Artinya, yang wajib atas seseorang untuk membayar fidyah itu adalah memberi makan seorang miskin. Yaitu orang yang, siapa orang yang miskin? Tadi disebutkan orang miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi atau menutup kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi dia punya uang, cuma uangnya itu nggak cukup untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari. Dan kalau kita melebihkan dari ya porsi satu orang, misalnya sebetulnya yang ditinggalkan adalah satu hari, tapi kita berikan makanan untuk dua orang, maka ini lebih utama. Ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa bagi kalian itu lebih baik jika kalian mengetahuinya. Jadi di sini mengandung banyak hukum-hukum. Yang pertama, hukum asalnya puasa itu adalah wajib. Namun bagi orang yang sakit atau ya bepergian di bulan Ramadan, maka boleh tidak berpuasa, tapi wajib menggantinya di hari yang lain. Kemudian bagi orang yang sudah uzur, ya yang nggak mampu lagi, seperti apa namanya orang tua yang memang nggak akan bisa lagi berpuasa, kemudian orang yang sakit-sakitan yang memang ya kata dokter ini sulit untuk sembuh, maka tidak wajib berpuasa, tapi wajib fidyah. Fidyah itu adalah memberi makan kepada orang miskin satu hari satu porsi. Jadi kalau misalnya ya kita punya kakek sudah tua renta yang enggak mungkin lagi berpuasa, kan otomatis enggak akan berpuasa selama 29 atau 30 hari. Maka yang wajib dilakukan adalah membayar fidyah. Artinya kalau Ramadannya 29 hari ya berarti dia memberi makan 29 orang miskin. Baik dicicil sehari satu, atau sekali makan diundang 29 orang, atau sehari tiga kali, ya. Jadi satu orang yang sama, kita tanggung makannya pagi, siang, sore, sampai cukup 29 kali makan. Ini yang wajib. Adapun kalau mau dilebihkan, ya, melebihi, apa namanya, dari satu porsi untuk satu hari, maka tentu ini lebih baik, ya, karena nanti ada pahala sedekah di situ, ya. Nah, tapi mungkin sampai di sini dulu ya, karena materi yang selanjutnya ini agak panjang ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ibu Danielis tadi bertanya, wasiat yang seperti itu samakah dengan nilai sedekah si mayit, Ustaz? Iya, wasiat itu hukumnya sama dengan sedekah ya. Dan memang wasiat ini maksimalnya itu sepertiga dari harta yang dimiliki oleh si mayit. Artinya kalau seseorang menjelang kematiannya dikatakan setengah hartaku untuk si fulan, ya baik itu anaknya ataupun misalnya temannya, maka enggak boleh diserahkan setengah. Maksimal sepertiga ya, maksimal sepertiga ini udah ketentuan syariat setelah turunnya ayat tentang hukum warisan, ya. Karena memang ayat ini turunnya sebelum ada hukum warisan, sehingga sebelumnya itu ya bebas-bebas aja. Mau dikatakan seluruhnya untuk si fulan, setengah untuk si fulan ini boleh. Tapi setelah turun ayat tentang warisan, maka berubah hukumnya, di mana wasiat yang asalnya bebas dibatasi menjadi hanya sepertiga maksimal dari harta si mayit. Ya, memang ya kalau seseorang memiliki harta yang banyak sebaiknya diselesaikan ya selagi dia hidup, ini lebih afdal dibanding apa namanya menunggu mati baru dibagikan warisan, karena ini akan membuka celah-celah perebutan harta warisan. Ya, dan memang salah satu manfaat adanya wasiat, terutama wasiat yang dilakukan ya ketika masih sehat gitu ya. Jadi ketika sehat sudah dibagi-bagikan, ini lebih baik dibanding ya menunggu pembagian warisan. Dan justru memang ayat yang berkaitan dengan warisan itu turun, salah satu caranya adalah untuk mencegah adanya perebutan warisan. Karena perhitungannya diserahkan bukan kepada keinginan si pemilik harta, tetapi harus tunduk kepada ketentuan syariat. Ya. Baik, demikian mungkin. Oh. Bu Dayalis berkata rumah tinggal nggak mungkin dibagi satu hidup. Ya, bisa Bu Dayalis. Jadi misalnya seseorang itu punya rumah, misalnya orang tuanya kaya raya misalnya. Anaknya ada 5. Kemudian dia punya rumah 10. Itu boleh selagi hidup dia katakan rumah yang ini untuk anak ini, rumah yang itu untuk anak itu. Selagi hidup ya. Selagi hidup. Kemudian dia mengatakan rumah yang saya tinggali pun untuk anak yang terakhir. Tapi pembagiannya nanti setelah meninggal. Ya, ini boleh ya. Kayak gitu. Jadi kalau memang sudah ditetapkan selagi hidup, itu boleh. Karena itu jatuhnya bukan warisan, tapi hibah ya. Jadi orang tua itu mengatakan ketika hidupnya, ya aku punya 10 rumah, 2 rumah ini untuk si A, 2 rumah untuk si B, 2 rumah untuk si C, ini boleh ya. Kayak gitu boleh. Nah, ya demikian ya. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.